Surat dane Paulus, kato ring pesamuan ring koto Efesus, Efesus paos siki. Surat puniki saking tiang, Paulus, sane melantaran pekarsan ide sang yang widiwase, dados utusan ide sang Kristus Yesus, katur ring para kaulan ide sang yang widiwase, sane wenten ring kota Efesus, sane setia tuon ring ide sang Kristus Yesus. Ide sang yang widiwase, ajin irage, miwah ide sang yang Yesus Kristus nyuecanin semeton sarang sami, antuk sih pesweca miwah dame. Inggih para semeton, ngiring irage ngaturang puji suksme ring ide sang yang widiwase, ajin ide sang Kristus Yesus penembahan iragane. Santukan ide sampun ngemertanin irage, meduluran maicayang ring irage, seluiring penugrahan, melantaran petunggilan iragane, sejroning ide sang Kristus Yesus. Sedurung ide ngardi jagate puniki, ide sang yang widiwase sampun nyelik irage, dados druen idane, sejroning ide sang Kristus, mangdane irage preside suci nirmale, ring ayun idane. Melantaran saking sih pesuecan idane, setinut ring pekarsan miwah sih kepiolasan idane, ide sampun nadosang irage para putran idane, sejroning ide sang Kristus Yesus. Ngiring je irage ngaturang puji ring ide sang yang widiwase, uli krana sih pesuecan idane sani luweh, semalihe uli krana ware nugrahe, sane kepaicayang ring irage, sejroning putran idane sane kinase. Santukan melantaran sedan ide sang Kristus, irage sampun kebebasan, inggih punike sekancan dosan iragane kampurayang. Ambate ageng sih pesuecan ide sang yang widiwase, sane kepaicayang ring irage kantos melia. Ring sejroning kewicaksanan, miwah keweruh idane, ide sang yang widiwase sampun ngelaksanayang pekarsan idane. Ide nyinahang rencanan idane sane pingit ring irage, sane sampun kepastian jaga ketegepang sejroning ide sang Kristus. Rencanan idane sane jaga ketegepang, rikala sampun rauh penemayannya, inggih punika, ide jaga nadosang asiki seluiring gumatap gumitip, sane wenten ring suarga miwah sane wenten ring jagate, sejroning ide sang Kristus, sane pinake dados ulun nyane. Seluiring paindikan sane wenten, sampun kekardi tur kerencanayang miwah kepastiang antuk ide sang yang widiwase. Tur melantaran pekarsan idane, manut sane sampun kepastian saking pengawit jagate, ide sampun milih irage dados kaulan idane sane ketunggilang sejroning ide sang Kristus. Duaning asah punike, ngiring je irage sane pinih pengawit, ngajap-ajap ide sang Kristus, muji keluihan ide sang yang widiwase. Kadiasa punika taler ngeniang indik para semetone. Rikala semeton miragi orti sane sujati, inggih punika orti rahayu saning rahayuang semeton, mewastu semeton percaya ring ide sang Kristus. Irike semeton raris kemanggehang antuk ide sang yang widiwase dados druen idane, melantaran ide maicayang roh idane, sane sampun janjiang ide ring semeton. Roh idane punike dados anceng buat irage, mungwing irage pacang nampi, paindikan sane sampun kejanjiang antuk ide sang yang widiwase, ring kaulan idane. Semalihe, roh idane punike taler ngicen irage kepastian, mungweng ide sangyang widiwase pacang ngicen kemerdekaan sane sampurne ring pare pedruen idane. Ngiring je irage muji keluihan idane. Punika winanipun, duk tiang miragi indik kepercayaan semetone ring ide sangyang Yesus Kristus, miwah indik sih kepitresnan semetone marep ring para kaulan ide sangyang widiwase, tiang tansah ngaturang panyuksme ring ide sangyang widiwase uli kerana semeton. Tiang tansah ngastawayang semeton, tur mapinunas ring widin ide sangyang Yesus Kristus, sang aji sane mahaluweh, mangde maicayang roh idane ring semeton. Roh idane punike sane jage mepaice kewicaksanan, miwah nyinahang ide sangyang widiwase ring semeton, mangdane semeton preside uning ring ide. Tiang tansah mepinunas, mangde ide ngalangin pekayunan semetone, mangdane semeton preside uning ring daging pengajap-ajap, sane ngawinang ide sampun ngesengin. Amate agung sih peswece, sane kejanjiang antuk ide sangyang widiwase ring pare kaulan idane, semalihe tan kadi-kadi mahawisesan idane, sane kemanggehang ring irage sane percaya. Kewisesan idane sane mekarye sejeroning irage punike, patah sekadi kewisesan idane sane agung, sane angen ide nangyang ide sang Kristus, saking sejeroning sedan idane, tur taler angen ide ngelinggihang ide sang Kristus, ring singe sane sane mawisese, ring dengen idane. Irike ide sang Kristus merentah seluring pengereh, pemerintah, kekuasaan miwah penguasa ring akasane, linggih idane punike ngungkulin seluring penguasa, ring jagate mangkin miwah taler ring benjang pungkur. Ide sangyang widiwase, nadosang seluiring sane wenten, dados pejek-jekan cokor ide sang Kristus. Malihe, ide keserahang ring pesamuane, pinake dados ulun seluiring sane wenten. Pesamuane punike, pinake anggan ide sang Kristus, sane kelikup antuk ide, tur ide ngelikup seluiring paindikan makesami.